باب مثل الدنيا في الآخرة وقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي هازم عن أبيه عن سهل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أخواني في الله أعزني الله وإياكم kita melanjutkan membaca kitab Al-Wiqaq dari Sahih Al-Bukhari. Kemarin kita sudah terangkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa kenapa disebut Al-Wiqaq, karena hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan dalam bab ini merupakan hal-hal yang bisa melunakkan hati. Dari kata rafiqah yakni lunak, lembut. Nah, dan teori dasar yang menjadi asas di dalam naam ar-riqah, menjadi asas agar seseorang itu bisa mendapatkan hati yang lunak, tidak keras dan tidak kasar, senantiasa mengaitkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan akhirat. Sebagaimana yang kemarin oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah disebutkan pada bab yang pertama. Nah, innal aisha aishul akhirah. Bahwasanya kehidupan yang hakiki itu hanyalah kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Rasulullah menjelaskan bahwa kehidupan yang hakiki itu hanyalah kehidupan di akhirat. Nah, kemudian pada bab yang kedua, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan ayat dan hadis yang menerangkan tentang hakikat dunia. Apabila kemarin sudah diterangkan hakikat akhirat, yang dengannya seseorang akan membangun jalan untuk melunakkan hatinya, maka pada bab yang kedua beliau terangkan hakikat dunia bila dibandingkan dengan akhirat. Beliau katakan babu masalid dunia fil akhirah, bab yang menjelaskan tentang perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat. Dan antara keduanya tidak ada banding, sebab dunia itu sesuatu yang fani, ya, sesuatu yang fana, sesuatu yang muntaha, ada ujungnya, ada akhirnya. Sedangkan kehidupan akhirat itu saya itu muntaha, kehidupan yang tidak ada ujung, tidak ada akhirnya. Wa qawlihi ta'ala, dan bab yang menjelaskan atau menafsirkan tentang firman Allah Ta'ala annamal hayatud dunya dalam surat Al-Hadid, ya, kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah la'ibun, ya, permainan, seperti permainan anak kecil, ya. Anak kecil kalau bermain dia akan bosan, ya. Tidak ada anak kecil yang bermain tidak bosan. Anak kecil kalau bermain dia bosan. Kalau dia sudah semakin besar dia malu untuk bermain. Demikianlah kehidupan dunia. Ya, orang yang tenggelam dengan kesibukan dunia dia akan bosan. Ya, dia akan bosan. Ketika dia sudah mulai sadar dia akan malu untuk menghabiskan waktunya untuk bermain-main. Walahun dan gerawan, seperti gerawannya anak kecil. Wazilatun, dan sebagai perhiasan, ya, dinamakan perhiasan, dia akan menutupi sesuatu yang kurang, ya. Dia akan menutupi sesuatu yang kurang. Wa tafakhurun bainakum, dan tafakhur, ya, saling, ya, saling membanggakan di antara kalian satu dengan yang lainnya. Wa katakan buruntil amwali wal aulad, dan menumpuk-numpuk, saling berlomba untuk menumpuk-numpuk harta dan keturunan. Ya. Ini dunia. Nah, ini dunia. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ya, ayat ini menjelaskan itulah hasil yang akan dicapai oleh seorang yang sibuk dengan dunia. Seorang yang dia habiskan waktunya untuk kehidupan dunia. Tidak ada hasil lain kecuali apa yang disebutkan tadi. Ya, bermain-main, bersenda gurau sebagai perhiasan, saling membanggakan satu dengan yang lainnya, dan berlomba untuk menumpuk harta dan anak-anak. Tidak lebih dari itu. Nah, kama tali ghaibin ajab al-kuffar nabatuhu. Kehidupan dunia diperumpamakan, kalau orang ingin memahami bagaimana hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dunia itu seperti tanam atau seperti ghaib, hujan. Ya, hujan yang menimpa nahan perkebunan sehingga merumbuhkan dan menyuburkan perkebunan tersebut. Ajaban kufar, kufar di sini azurro. Sehingga sebab hujan itu perkebunan tadi menjadi subur, menjadi hijau royo-royo, dan petani pun kehilangan, senang melihatnya. Ya, seorang petani dia akan tahu membedakan ini tanaman ini sehat, tanaman ini ya produktif atau penyakitan. Dia senang dengan tanaman itu. Rumahnya hijau, namun coba lihat tanaman. Tanaman di perkebunan, kalau dia sudah tertimpa hujan mendapatkan suplai makanan, dia subur, tumbuh dengan baik, namun tak lama ya hijau. Ya, tak lama dia akan yaibas, dia akan kering. Ya. Fatarahu musfarran, kalau sudah kering, maka engkau lihat tanaman itu akan menguning. Ya. Berubah warna, layu dan menguning, tsumma yakunu khutaman. Ya, kemudian hancur. Itulah tanaman dan itulah permisalan kehidupan dunia kalau seseorang ingin memahami, ya, dengan mudah hakikat kehidupan dunia. Ya. Di awalnya dunia itu sangat menggiurkan. Ya. Sulwatun khabira. Ya. Hijau, segar dipandang, ya, dan manis dirasakan. Ya. Tapi tak lama. Hari itu tidak lama. Ya. Entah dunianya yang sudah mulai menurun kualitasnya, nilai esensinya, menariknya sudah mulai turun, atau orangnya sendiri, ya, orang sendiri. Nah, itulah dunia. Orangnya sendiri mungkin yang sudah turun seleranya, ya. Dia belum sempat menikmati hasil capeknya, ternyata dia sudah hilang seleranya. Nah, ini juga menunjukkan ayat bahwa dunia itu tidak kekal, ya. Dunia itu sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan punah. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Kemudian apabila dunia itu sudah punah, seseorang itu meninggalkan dunianya, ketika dia masuk ke dalam akhirat, maka dia di sana cuma ada dua pilihan. Adzabun syadid. Pilihan pertama adzab yang menyakitkan, siksaan yang menyakitkan. Ini pilihan yang pertama. Ya. Pilihan yang kedua, wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga Allah sebut dengan kufar. Karena begitulah penyesalan orang kafir, pandangan orang kafir terhadap dunia. Ya. Dia lalai, dia apa? Dibuat takjub oleh dunia. Ya. Meskipun makna kufar dalam ayat ini adalah az-zuro, petani. Jadi kembali lagi al-Imam al-Bukhari mengaitkan, cobalah seorang itu kalau ingin hatinya lunak, ibaratnya begitu. Kalau ingin hatinya lunak, ya, inilah hakikat dunia. Hakikat dunia itu menakjubkan. Hakikat dunia menakjubkan, demikian indahnya. Tapi dia itu, cobalah kalian kaitkan dengan akhirat. Ya. Cobalah kalian kaitkan dengan akhirat. Akhirat kalian cuma punya dua pilihan. Kalian pilih azab, atau kalian pilih ampunan Allah dan keridhaannya. Ya. Kalau seseorang mengingat hal itu, membandingkan naam dunianya dengan akhirat, maka hal itu salah satu jalan. Dan itu adalah teori dasar. Ya, di dalam surat Al-Bukhari, itu teori dasar untuk mendapatkan lunaknya hati. Di akhirat hanya ada dua pilihan. Siksaan ataukah ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan dunia maka tidak lain, dia itu hanyalah mata. Dia itu hanyalah perhiasan al-ghurur yang sangat menipu. Dia itulah perhiasan yang sangat sangat menipu. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, al-murad bi hayati dunya fi hadhihi al-ayah ma yahtassu bi darid dunya min tasarrufi. Yang dimaksud dengan kehidupan dunia di dalam ayat ini hanyalah sesuatu yang khusus bersifat dunia, min tasarrufin, dari berbagai na'am tindakan, perbuatan, pengaturan. Wa amma ma kana fiha min at-ta'ah wa ma labudda minhu. Adapun kehidupan dunia yang berupa ketaatan serta perkara-perkara yang mendukung, mendorong kepada ketaatan, mimma yuqimul awad wa yu'inu ala ta'ah, dari hal-hal yang bisa menegakkan na'am seseorang untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan dan membantu seseorang untuk taat pada isyamurah dan guna, maka tidak dimaksudkan di sini. Ya, oleh karena ada hadis apa? Ad-dunya ma'unatun. Ya, ad-dunya ma'unatun. Dunia itu mal'unah, maghdubah indah Allah, ya, dibenci oleh Allah SWT. Ya. Illa apa? Illa al-ilm wal-amal wal-wawul. Ya. Kecuali ilmu, amal, dan wawul, dan perkara-perkara yang mendukungnya. Nah, والزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما يحسن به شيء. Sedangkan perhiasan, maka dia itu sesuatu di luar, sesuatu di luar zat, di luar materi, yang dipakai hanyalah untuk memperindah dalam penampakan, dalam penampilan. وَتَفَاقُرْ يَقُوْ بِنَّفَقْ غَلِبًا كَعَدَاتِ الْعَرَبِ. Sedangkan saling bangga satu dengan yang lainnya, ya, kebanyakannya itu adalah saling membanggakan nasab, ya, sebagaimana kebiasaan orang Arab. Ya, oleh karenanya di antara mereka ada apa? Naam, amrul jahiliyah. Ya, tiga perkara termasuk sunnah jahiliyah yang akan terus ada yang mewarisi. Ya. Naam, tafakkur fil ansab. Dan juga kayaknya tafakkur fil ansab. Ya. Saling membanggakan nasab sampai mencela nasab. Wa takatsur dzakara muta'allaqahu fil ayah. Sedangkan saling berlomba untuk menumpuk-numpuk, memperbanyak, maka disebutkan dalam ayat apa yang dimaksud. Ini menumpuk-numpuk harta dan anak keturunan. Wa suratu hadzal mitsal anna al-mar'a yulad. Yes. Gambaran dari permisalan ini bahwa seseorang itu yulat, dia dilahirkan, fayansha'u, kemudian dia tumbuh, fayakwa, kemudian dia semakin kuat, fayaktibul mal wal walad, dia pun bekerja untuk mencari harta dan anak keturunan, wayar'as, kemudian dia sampai na'am menjadi seorang pemimpin, tsumma ya'khudz ba'da dzalika min hifa, namun kemudian sudah itu mulailah dia turun dan wayashi batun, dia kemudian berukan, wayaruf kemudian melemah, wayaskum dia pun sakit, watusibuhu nawaid min maradin wa nafsin malin wa izin, ya musibah pun mulai silih berganti mendatanginya, ya sakit, harta mulai berkurang, ya kewibawaan juga mulai turun, summa yamut, dan akhirnya dia mati. Fayadmahinu amruhu, maka naam urusan orang itu pun sudah habis, punah. Wayatiru maluhu lighairihi, sedangkan hartanya maka menjadi milik orang lain. Ya, orang yang mati hartanya menjadi milik orang lain. Wataghayyaru rusumuhu, naam rusumnya, ya ketenarannya pun berubah. Fahaluhu kahali ardin, maka keadaan orang itu, kehidupan seseorang itu seperti kehidupan sebuah tanah perkebunan asbah motor yang ditimpa hujan, manabata 'alaihal ush, sehingga tumbuh padanya tanaman-tanaman hijau yang segar, nabatan mu'jaban aniqan aw mu'jiban, ya tanaman yang menakjubkan, aniqan yang segar, tsumma ja'a yabis, kemudian kering, wasfarra kemudian menguning, tsumma tahtu kemudian dia berkukuran, rontok, ya, hancur. Watafarraq ila anit mahal, dan kemudian terpisah-pisah sampai akhirnya hilang juga. Ya. Waqtalah fi murad ibn Adam. Kemudian di Al-Hafidh, ya, beliau juga menyebutkan dalam syarahnya i'lam anna masalah ahli dunia fi ghaflatihim kama tali qaumin rakibu safinatan. Ketahuilah bahwa perpisahan penduduk dunia, orang yang hidup di dunia, di dalam kelalaian mereka, ya, perpisahan orang di dunia yang lalai itu seperti perpisahan sekelompok orang yang rakibu safinah, ya, sejumlah orang yang mengendarai perahu kapal, santahu ila jaziratin mu'syibatin, kapal itu singgah, ya, di sebuah pulau yang indah, fakharaju liqadai hajah, para penumpangnya pun turun untuk apa? Untuk mencari kebutuhan mereka, ya, atau sekedar singgah. Fahadzaruhum murah mina ta'akum fiha, sebelum mereka turun, ya, oleh pekerja kapal, ya, oleh nahkoda kapal, mereka diingatkan, ya, kalian jangan terlambat balik ke kapal. Wa amaruhum an yuqimu bi dhilli hajatihi, nahkoda ini mengingatkan, silakan kalian kalau mau turun, tapi awas jangan terlambat, dan silakan kalian tinggal di tempat ini, sehingga di tempat ini bisa dihajatiku, ya, sesuai kebutuhan kalian. Wa hadarhum an yaqla'a bisafinah wa yatrukahum, nah Quran ini juga sudah mengingatkan, jangan sampai kapal jalan dan kalian ditinggal di sini. Fabadaru ba'duhum faraja'a sari'an, ya, maka sebagian mereka, sebagian penumpang, ada yang terburu-buru, khawatir terlambat, ya, kembali, segera kembali ke kapalnya setelah dia mengambil apa yang dia butuhkan. Fatu dapa akhtar al-ankirah wa awsa'aha, dan ia pun karena buru-buru dan cepat-cepat balik ke kapal, dia pun mendapatkan tempat yang enak, tempat yang paling luas, fasakar rafihi, ya, sepanjang perjalanan berikutnya dia nyaman di tempat tersebut. Waktu sama lebaku, sedangkan sisanya yang tidak terburu-buru ini, ya, mereka berkelas-kelas, ya. Kelompok pertama istilah berkat sinabur ila anhariha al-muniqah wa anhariha al-muttalibah wa timariha al-tayyibah wa jawahiriha wa ma'adiniha. Kelompok pertama tenggelam di dalam menikmati indahnya pemandangan, ya, sungai yang mengalir tenang, buah-buahan yang segar, juga berbagai naam cindera mata yang ada di situ. Semas baik kotor, namun dia segera sadar. Bapak Tarawila Safina, dia pun segera pulang ke kapalnya. Falakia makanan dunmal awal, falajari jumlah. Tapi ketika dia sampai di kapal, dia mendapatkan tempat yang lebih sempit dibandingkan yang pertama tadi sampai di kapal lagi. Ya. Namun intinya dia selamat. Atalia kelompok yang kedua kalula seperti yang pertama. Lakinah akabat ala tilkal jawahir wa timar wal azhar. Ya, akan tetapi dia betul-betul terlena dengan cindera mata, dengan buah-buahan, dengan bunga-bunga yang ada di situ. Walam tasmah nafsahu li tarkiha. Seolah dia tidak mengizinkan jiwanya untuk meninggalkan tempat itu. Fahamila minha ma qadira alaihi. Maka akhirnya ia pun harus membeli. Ya. Dia membeli semampu dia. Dia beli. Ya. Fatasyaghalu bijam'ihi. Fatasyaghala bijam'ihi wa hamlihi. Fawasala ila safina. Fawajada makanan abiyak minal awal. Dia sibuk untuk mengumpulkan oleh-oleh di situ. Kemudian dia balik. Ya, mengusung oleh-olehnya ke kapal lagi. Ternyata dia mendapatkan tempat yang lebih sempit daripada yang pertama dan kedua. Walam tasmah nafsahu birami mastathabahu fatara muskilan bihi. Tapi dia juga tidak rela kalau harus membuang oleh-olehnya yang sudah dia usung ke kapal ini. Dia tidak rela juga. Akhirnya sudah. Ya, dia di tempat itu yang sempit dalam perjalanan bersama barang-barangnya yang dia pun kerepotan. Bagaimana menyebabkan al-ghadilatil adhar wa yadisatil timar wa hadithir riyah. Faham yang ditudan min ilqa'i mastashabahu hatta naja bihasasati nafsi. Namun ternyata yang namanya tanaman, ya bunga-bungaan, buah-buahan, ya, berganti hari berubah, ya, mengering. Yang tadinya dia sangat indah, dia berat untuk membuangnya, mau enggak mau dia harus melemparnya ke laut. Ya, dibuangnya juga ke laut. Ya. Ini ya, golongan yang kedua. Atalisa tawalajat fil riyad wa ghafilat an wasiyatil mulah. Ya. Dia benar-benar masuk ke tengah-tengah tempat singgah itu sampai terlena dan dia lupa dari pesan nahkoda tadi. Rumah kami unida ahlu birrahim. Ketika tiba-tiba dia dengar, ya, klakson sudah dibunyikan. Ini kapal sudah mau berangkat. Para penumpang diharapkan segera naik. Ya, amar, dia pun segera. Ya, segera dia pergi ke kapal, bawa jadi stasiun asal. Dan ternyata dia dapatkan 6 kapal itu ternyata sudah berjalan. Ya, sudah lepas dari tambatannya. Fabakiyat lima sahabat pintar hatta halakat. Ya. Dia pun ini orang yang paling sedih ini, orang yang nomor 3 ini. Ya, dia lihat kapal dia pergi meninggalkan dia dan dia pun ditinggal di situ bersama siapa? Nam yang ada di situ sampai dia binasa di situ. Nam. Barabi'ah sedangkan kelompok yang keempat Ustaz dan Tihar Oflah. Ya. Terlalu terlena dia. Ya. Kelompok yang keempat ini dia terlalu terlena. An-sama'in nida. Ya. Sampai-sampai klakson pengumuman pun tidak dia dengar. Ya. Pengumuman kapal sudah mau berangkat pun tidak dia dengar. Ya. Saking terlenanya dengan apa? Tempat persinggahan. Wasara bi safina. Kapal pun pergi meninggalkan dia. Ya. Matafat kamu firafan. Mereka pun berpecah-pecah di tempat itu. Yaitupun mereka tawasat husida. Di antara mereka ada yang dimangsa oleh binatang buas. Wabinhum mentaha ala wajihi hatta harak. Di antara mereka juga ada yang tersesat. Wabinhum menmata ju'an. Di antara mereka ada yang mati kelaparan. Wabinhum menmahasyatul hayat. Di antara mereka juga ada yang disengat oleh binatang-binatang berbahaya seperti ular. Allah ma'ada matalu ahli dunia fishtigalihim kududihim al-ajilah wa ghafatihim an'aqibati amrihim. Inilah permisalan penduduk dunia, orang-orang yang hidup di dunia, di dalam kesibukan mereka terhadap kududihim al-ajilah, ya, bagian mereka yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan permisalan mereka di dunia berikut kelalaian mereka terhadap akibati amrihim, ya, terhadap apa? Akibat dari perbuatan mereka. Dan wama akbah man yaz'umu annahum basirun 'aqil an yaghtarra bil ahjar min al-thahab wal-fidda والحشيم من الأزهار والثمار وهو لا يسحب شيء من ذلك بعد الموت. والله المستعان. Ya, betapa jeleknya orang yang menyangka bahwa dirinya itu cerdas dan berakal, tetapi dia tertipu oleh bebatuan yang berupa emas dan perak, ya, atau oleh pemandangan indah berupa nam, azhar, wasimar, bunga-bunga dan buah-buahan. Sementara semua itu tidak ada sedikit pun yang akan mengawankan dia sepeninggal dia dari dunia itu. Nah, wallahul musta'an. Ya, ini hakikat dunia ketika dunia itu bukan untuk ketaatan dan bukan pula untuk hal-hal yang mendukung kepada ketaatan. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Sahal Ibn Hunayn. Ya. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Maudhi'u sawti fil jannati." Maudhi'u sawtin fil jannah. Ya. Tempat untuk menyimpan tamu. Ya. Tamu kita kalau di dunia satu hal yang apa? Yang tak berharga. Kalau di dunia, ya, kalau sambo itu dicuri orang, tak ada orang merasa kehilangan, ya, yang namanya sambo, ya. Ini Rasulullah SAW sebutkan tempat untuk menyimpan sambo di surga nanti itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, ya. Apalagi yang lebih dari nilainya lebih dari apa? Dari sekitar sambo, ya. Wala ghadwatu fi sabilillah awruhatun, dan sungguh pergi fi sabilillah, ya, di jalan Allah di pagi hari, awruhatun atau di siang di sore hari, khairun minad dunya wa ma fiha, sungguh lebih indah lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, suatu derajat yang berat, ya, seseorang menjadikan perginya dan pulangnya kemudian pergi lagi menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia nilai lebih baik dibandingkan dunia dan isi. Ya. Nah, dalam hadis Aisyah, dan Ibnu Umar wa dan rakaatani dan qabla al-fajr khairum min ad-dunya wa fiha. Dua rakaat, ya, sebelum salat subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya. Kalau kita berbicara tentang pahalanya jelas, ya, pahala fisabilillah pergi berjihad fisabilillah, pahala dua rakaat sebelum fajar jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Ya. Tetapi yang dicari bagaimana seseorang itu menghadirkan hal itu di dalam hatinya ketika beribadah. Bagaimana ibadahnya itu menjadi qurratu aini, menjadi penyejuk matanya sehingga ibadah itu jauh, benar-benar jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, sering kalau kita baca di fatwa-fatwa Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Ya, beliau cerita sungguh ketika di luar di hari-hari kesibukan, sekian banyak masalah sampai terkadang membuat beliau tidak bisa tidur, apa depresi. Ya, tetapi ketika datang waktu mengajar, ya, begitu menyebut qaul Imam Al-Bukhari, lupa semua dengan masalahnya. Ya. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, lupa semua dengan masalahnya. Ya. Beliau ingin memberikan kepada murid-muridnya gambar bagaimana kalian bisa, ya, ibadah yang kalian jalani ini betul-betul menjadi halawatul iman. Ya. Kalian betul-betul bisa menikmati ibadah itu, menghadirkan ketenangan dalam hati sampai-sampai kalian lupa dengan dunia. Sehingga benar-benar menjadi ibadah itu apa? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih indah dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, bagaimana caranya tadi? Ya, Imam Al-Bukhari juga memberikan teori. Ya, selalu kaitkan dunia dengan akhir. Ya. Jangan kaitkan dunia dengan dunia. Kalau kalian kaitkan dunia dengan dunia, disebutkan di dalam Mukhtasar Manhajul Qasidin. Ya, kalau kalian kaitkan dunia dengan dunia, kalian ibadah, badan kalian datang ke masjid, badan kalian memakai pakaian-pakaian untuk sholat, tubuh kalian dibasuh dengan air wudhu, tapi hati kalian sibuk. Ya, sibuk dengan hitung-hitungan, sibuk dengan barang yang mau datang, sibuk dengan barang yang didistribusikan kemana, ya, sibuk dengan ini dan itu, peternakan, pertanian. Ya. Benar-benar tidak siap ketika dia hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sehingga di antara hal-hal yang mendorong, mendukung seseorang bisa menikmati ibadahnya, ya, dia coba banyak-banyak membaca, menambah wawasan tentang makna-makna dari ibadah yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Sholat misalkan, ketika seseorang mengucapkan takbir Allahu Akbar, coba dia gali makna Allahu Akbar terus sampai salam, ya, dia tidak akan mendapatkan yang namanya istirdad fitoah halawatul iman. Ya, demikian diterangkan, ya, oleh Naam Ibnu Qudamah, Ahmad Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar min Hadhihi Al-Qasidah. Ya, memahami makna-makna dari iman. Ya, kalau seseorang mau makan, dia baca bismillah. Dia pahami benar makna bismillah itu. Dia akan benar-benar menikmati. Ya. Ini Naam teori yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, untuk melunakkan hati, mengaitkan dunia dengan akhirat. Apa nilainya di akhirat nanti? Ya, apa ini nilainya di akhirat nanti? Ya. Sehingga orang yang cerdas, kebalikan orang yang mengaku cerdas, yang tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Orang yang cerdas, orang yang menjadikan yang dunianya itu sebagai apa? Sebagai batu pijakan untuk dia meraih kesuksesan di akhiratnya. Ya, oleh karenanya beliau kemudian menyebutkan bab yang berikutnya. Ya, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Bab yang menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah kamu itu orang asing. Atau bahkan seolah-olah kamu itu hanya sebagai abiru sabirin, orang yang lewat saja di satu tempat. Ya. Kemudian dengan syaratnya, beliau meriwayatkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, ya. Ini juga termasuk apa? Uslub. Kalau seseorang ingin menasihati dengan nasihat-nasihat yang bisa melunakkan hati. Ya. Dan dengan dia apa? Dipegang pundaknya. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang asing, atau bahkan seolah-olah kamu hanyalah sekedar orang yang lewat saja. Bahkan Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tanfajir sabah, jika datang sore hari, jangan kamu tunda sampai besok pagi. Ya. Segera beramal soleh. Wa idza asbahta fala tanfajir masaa, jika di pagi hari, jangan kamu tunda sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ya. Ambillah, ya, bagian dari sehatmu untuk sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan bagian dari hidupmu untuk kematianmu. Ya. Luangkan waktu. Ya. Dari merenungi, kemudian dari menyiapkan. Ya. Dengan nama kata orang, ya, menjaga itu lebih mudah daripada apa? Mengobati. Ya, menjaga itu lebih mudah daripada mengobati. Nah, ini nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, dan tidak ada bedanya antara Abdullah bin Umar dengan umat beliau yang lainnya. Artinya ini nasihat untuk seluruh umat beliau. Ya, jadilah di dunia ini ketika hidup seperti orang asing. Untuk perhatikan orang asing. Ya, dia tidak akan kurang ajar, ya, di tempat pengasingan. Ya, dia juga tidak akan yang namanya orang asing, dia dalam menumpuk-numpuk barang di situ. Karena dia bakal meninggalkan tempat itu. Dia bakal meninggalkan apa? tempat itu. Ya. Namanya orang asing, ya, dia sekedar numpang. Bahkan kalau perlu dia sekedar apa? Sekedar sewa tempat untuk menginap. Ya. Namanya orang asing. Ya. Dan juga yang namanya orang asing, dia akan berhati-hati sekali bermuamalah dengan penduduk di tempat pengasingannya. Ya. Dia akan atur akhlaknya, dia akan atur pembicaraannya, dia akan atur tindak tanduk dan sikapnya. Ini orang hidup di dunia. Ya. Kalau dia ingin hatinya lunak, ya, posisikan dirinya sebagai orang di pengasingan. Jangan seorang di pengasingan merasa dia sebagai penguasa. Jadi di pengasingan dia merasa sebagai penguasa. Ya. Dia ingin kumpulkan semua yang ada di situ. Nah, dia tumpuk-tumpuk. Ya, waktunya dia harus meninggalkan tempat itu, ya, berat, ya, kenangan yang akan dia naam tanggung terlalu berat, ya, tak sedikit orang apa, orang asing yang stres, ya kan, tak sedikit orang asing yang frustasi, karena dia tidak memahami, ya, tidak memahami posisi dirinya. Nah, Allah Subhanahu wa Taala alimah pada nafsi, ya Allah merahmati orang yang menyadari. Ya, posisi dirinya. Ya. Atau bahkan lebih keras lagi. Hendaknya seseorang itu di dunia, kalau dia ingin derajat yang lebih afdol lagi, seperti apa? Adius adilin. Seperti orang yang lewat. Ya. Seperti orang yang apa? Orang yang lewat. Dia betul-betul berhati-hati. Dan itulah makna takwa. Ya. Dia betul berhati-hati. Orang yang lewat di jalanan, dia betul berhati-hati. Ya, dia berhati-hati dan dia tidak akan terlena oleh kanan kirinya, ya, oleh kanan kirinya. Nah, ini orang yang lewat. Ya, kalau dia punya bekal namanya orang lewat, ya, apalagi kalau itu adalah daerah yang tidak dia kenal, dia khawatir benar dengan apa yang dia bawa. Ya, dia khawatir benar dengan apa yang dia bawa. Ya, apa bekal orang hidup di dunia? Keimanan. Ya, dia punya bekal keimanan. Ya. Sementara dia sekarang ini keadaannya seperti orang lewat. Ya, dia punya bekal keimanan, sementara keadaannya seperti orang yang lewat. Ya. Orang yang cerdas melewati daerah yang tidak dia kenal, dia akan betul-betul menjaga bekalnya. Dia betul jaga keimanannya. Ya. Jangan sampai ya keimanannya dirampok oleh orang. Ya. Dia lalai, singgah di warung makan pinggir jalan, dia lalai. Imannya dia letakkan meja. Begitu pergi dia lupa. Ya. Ini, nah, oleh Rasulullah SAW nasihat beliau, kalau orang menginginkan hatinya lunak, ya, dia sadari posisinya di dunia. Ya, seperti tadi, nah, hadis ini, seperti penjelasannya, seperti tadi, penumpang kapal tadi. Ya, setelah Imam Bukhari menerangkan hakikat dunia, maka apa sikap terbaik seseorang ya menghadapi hakikat dunia yang dia harus menjalaninya. Ya. Setiap orang harus menjalani dunia. Dia harus menjalaninya. Nah, maka barakallahu fikum Imam Al-Bukhari bawakan hadis Abdullah bin Umar ini. Nah, dan jelas dalam perkataan Abdullah bin Umar ini terkandung pelajaran nah al-musabaqah fil khairat. Ya, termasuk hal yang bisa melunakkan hati. Seseorang itu jangan sibuk dengan orang lain. Ya, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Dia sibukkan dengan urusan amal soleh untuk dirinya. Ya. Dia berlomba-lomba dengan yang lainnya. Fil khairat. Dalam kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ya, dalam kebaikan. Dia berlomba-lomba dengan yang lainnya. Dalam kebaikan. Nah. Berlomba-lomba untuk mengamalkan sebab yang bisa mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena beliau di sini mengingatkan jangan seseorang hidup di dunia itu malas. Ya, ina antaita fala tantazir subah. Jangan malas hidup di dunia, jangan malas, ya. Santri contohnya malas dia cuci pakaiannya. Dia malas cuci pakaiannya. Begitu hari Jumat pakaiannya bertumpuk banyak. Ya, dari pagi sampai menjelang salat Jumat dia nyuci pakaian. Begitu salat Jumat khotib naik, dengkulannya pun terdengar kecapean. Ya, ketika malas seperti itu, ya, ujungnya seperti itu. Nah, tidak memiliki keteraturan di dalam hidupnya. Nah, Imam Al-Bukhari bawakan di sini, ya, kata-kata mutiara dari Abdullah, idoman. Jika di sore hari, jangan tunda di pagi hari. Amalan sore yang bisa kamu kerjakan di sore hari, jangan kamu tunda besok, pas lift. Ya. Nah, gambarannya juga orang-orang yang hidup di zaman kita, ya, ketika diajak untuk bertobat, ya, nanti lah kalau sudah umurnya sudah 45 ke atas, sudah 50 ke atas, ya, itu waktu yang bertobat. Ya, sekarang nikmati dulu dunia ini. Nah, ini, nah, tidak menyadari hakikatnya sebagai orang asing, tidak menyadari hakikatnya sebagai orang yang sekedar lewat. Di sana ada yang namanya orang asing, itu ada penduduk asli malaikat maut. Ya. Yang sekedar orang lewat itu ada. Ya, yang menjadi penguasa wilayah itu malaikat maut. Ya, coba bayangkan. Kalau seseorang itu oleh malaikat maut yang memang sudah ditegur, dia harus, ya, nyawanya harus diambil, harus pulang nyawanya di pengasingannya, tidak bisa menolaknya. Ya, berbeda kalau orang asing, dunia pengasingan, ya, orang sini, ya, di perantauan mana, keluarganya ada pun dia suruh pulang, dia pasti bisa menolak. Ya, masih banyak yang belum dikerja, masih banyak yang belum didapat dan sebagainya, dia masih menolak. Tapi kalau yang menjadi, ya, peringatnya itu malaikat maut, maka tidak lagi dia bisa berbuat apa-apa. Ya, itulah orang asing. Ya, orang asing ketika disibukkan terlena dengan, ya, menumpuk-numpuk barang di pengasingannya, ya, belum sempat dia pulang dengan nyaman, ya, dia sudah disuruh pulang dengan paksa. Ya, demikian pula orangnya lewat. Nah, kalau itu batalah, maka nama ribu qalil al-intisat ila an-nas fa huwa mustawhish minhum idza yakadu yamurru biman ya'rifuhu musta'nisun bihi fa huwa dalilun fi nafsihi kha'ifun. Ketika seorang yang ada di pengasingan itu, tentulah dia akan qalil al-intisat ila an-nas, ya, dia akan membatasi diri berhubungan dengan penduduk asli. Bal huwa mustawhish minhum, bahkan dia akan merasa asing dari mereka, dari penduduk aslinya. Idrayakat yang umum dimana arifuhu, sebab hampir-hampir ketika dia bertemu, dia tidak kenal sama orang. Ini orang di pengasingan. Mustanisul bihi, yang dia akrab dengannya, hampir-hampir dia tidak akan ketemu dengan orang yang dia kenali, yang dia biasa akrab dengannya. Maka keadaannya orang asing di pengasingannya, hendaknya dia dalilun binafsi khaifu. Ya, dia terlalu merasa kasihan dengan dirinya, dia selalu diliputi rasa takut. Ya, wakadhalika adil sabil. La yantab sisafarihi illa bikuwatihi alaihi wa tahtiti minal athqal. Ya. Demikian juga orang yang sekedar lewat di satu tempat. Ya. Dia tidak akan sampai di tempat tujuannya kecuali dia bersungguh-sungguh, ya, bergegas. Ya. Kecuali juga dia ringan bawaannya. Jangan seorang yang ngamak, orang yang sekedar lewat, ya, dia jalan dengan santai, kemudian dia apa? Kumpulkan beban yang berat, ya. Seorang yang menyadari kalau dirinya ini adalah sekedar orang lewat, maka dia akan benar-benar bersungguh-sungguh, beristihad, serius, dan dia akan memperingan barang bawaannya. Saya mutafatifin lima yang menahu menukar disabali himahu zaduhu warahilatuhu yablughani ila ruhyati. Dan sudah maghrib kan? Atau maghrib? Hah? Nah, baik, insyaAllah. Ala kulli hal ya ikhwan, nah, kita cukupkan sampai di sini bahwa pelajaran hari ini berbicara tentang hakikat dunia, ya, dan bagaimana sikap, ya, seorang mukmin yang ingin melunakkan hatinya menyikapi dunia yang sudah dipermisalkan oleh Allah, dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, dan yang jadi kunci dia senantiasa kaitkan dengan akhirat, dia ingat terus, yang bandingkan terus dengan apa? Kehidupan akhirat. Insya Allah dengan begitu seseorang bisa mendapatkan lunaknya hati. Wallahul muwaffiq. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.